Bismillah walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Kemudian guru kita kami Abdurrahman bin Muhammad Al-Habsyi. Ayahanda tercinta. Para khabaib yang hormat dan dimuliakan, lebih khusus yang dimuliakan tentu saja Bapak Insinyur Nasrida Al-Mu'minah Al-Mu'min Kajian. Saudara, Bapak ini percintaan karena Allah. Tak begitu ada kiamat, suami istri yang tercinta di dunia, kalau tak beriman kepada Allah di akhirat bisa. Anak, mak, bapak yang lima tangga tidak kompak di akhirat bisa. Yauma yakfirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih. Dikulin rehimin om yauma idil saklu yukli. Ada hari itu nanti, lari masing-masing melawan diri. Tidak ada hajar semua, tidak bisa selamatkan. Ibu tinggal anak, anak tinggal ibu, suami tinggal istri, istri tinggal suami. Bisa, bagus. Di dunia beda-beda. Jadi kiamat Allah mandiri semua hamba-hamba. Kata Allah. Aina mutahabbuna bi jahali yauma la dhilla illa dhilli. Hei, mana orang yang di dunia bercinta karena aku, marah karena aku, berhasut karena aku, memilih pada lidah karena aku. Alhamdulillah, teman-teman. Mulih bagi dia. Iya, bisa. Padahal teman ya, padahal malah, padahal pribadi ya, siap tempur. Kalau Abu Ibrahim yang terus cari mengalami panggung. Ini ya, 14 malam depan Hotel Sriwijaya. Jumat malam satu, Isya berjamaah, berkabar. Ayah anda tercinta. Lima hari datang. Panggung menang 10, bulu-bulu kita. Jumat 14 malam, besok malam satu, depan Hotel Sriwijaya. Insya Allah ada ramai datang. Ya Rabbah, makan betul ini malam. Ambil dua tiketnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.